seorang laki-laki memimpin istrinya dan anak-anaknya, dan seorang wanita memimpin apa yang ada di rumah suaminya, dan juga mengatur harta suaminya, artinya rumah dan isinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dari kehidupan dunia. Tetapi al-baqiyatus salihat, yang kekal abadi nanti di dalam jannah, khairun, lebih baik lagi, inda rabbik, wa khairun thawaban wa khairun amala, pahalanya lebih besar dan juga harapan yang akan didapat nanti lebih besar. Sehingga anak-anak bukan untuk berbangga-banggaan, saya punya anak banyak, laki-laki semua, demikian-demikian seperti di masa-masa jahiliyah. Mereka berbangga-banggaan dengan banyaknya anak. Dan mereka yang diberi harta banyak, anak-anak laki-laki banyak, bangga. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sebaliknya ketika mendapatkan anak perempuan, kecewa. Idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika diberi kabar gembira dengan seorang anak perempuan, justru mukanya merah padam. Dalam keadaan menahan emosi, menahan marah. Yatawara minal qawm, mereka sampai malu bersembunyi menjauh dari orang-orang karena malu. Imma dia pegang ala hunin, imma dia pegang dalam keadaan hina, merasa rendah, am yadussuhu fit turab, atau dibenamkan dalam tanah, dikubur hidup-hidup. Maka Allah menyatakan, fa idal mauudatu suilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan ingatlah nanti ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dhanbin qutilat, karena sebab apa dia dibunuh, salah apa dia. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu masa-masa jahiliyah. Anak laki-laki menjadi kebanggaan dengan jumlahnya dan sebagainya. Anak perempuan mereka bunuh, mereka kubur hidup-hidup. Yumsikuhu ala hunin, apakah dipelihara dalam keadaan terhina atau bahkan dikubur hidup-hidup. Itu jahiliyah. Adapun di masa Islam, anak-anak itu tanggung jawab. Kalau belum diberi sabar dan terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, habli, berikan untuk kami turunan yang salihin. Seperti doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi habli minas salihin. Apa kata Allah selanjutnya? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan anak laki-laki yang halim, yang memiliki hilm wal ilm. Ikhwan ibn a'azakumullah, Ismail alaihi salam wa Ishaq, yang satu disebut dengan ghulamin alim, yang satu disebut ghulamin halim, karena doa beliau. Lihatlah barakallahu fikum berapa anaknya, banyak? Tidak. Bahkan sampai sudah memutih rambutnya, sudah renta tulangnya, masih belum mendapatkan anak. Maka dinikahilah budaknya, dimerdekakan, dinikahi. Hajar mendapatkan anak Ismail. Hajar mendapatkan anak Ismail. Sarah mendapatkan anak Ishaq. Wallahu ta'ala a'lam, bisa jadi ini yang menyebabkan adanya pepatah. Laulal ghirah lama hamalatin nisa, kalau bukan karena cemburu wanita enggak akan hamil. Yani ketika Hajar hamil, Sarah cemburu, hamil juga. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi yang menjadi dalil adalah doanya Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Walaupun barakallahu fiikum secara jumlah tidak banyak, tetapi lihatlah Ismail dan Ishaq, ghulamin alim, ghulamin halim. Abis Ishaq anaknya Yaqub, abis Yaqub anaknya Yusuf, abis terus salihin, anbiya wal mursalin. Jadi jangan melihat jumlah, tapi lihat kualitas. Bagaimana anak kita? Oh, anak saya laki-laki semua, banyak. Gak perlu berbangga-banggaan. Yang perlu dilihat adalah bagaimana kamu mendidik anakmu. Bagaimana engkau menjadikan anakmu, apakah menjadi saleh atau la samahallah menjadi talih. Itu yang penting. Sehingga di dalam ayat lain Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti pertama hendaklah para orang tua berharap anak-anak yang saleh, berdoa kepada Allah agar diberi turunan yang saleh. Nabi Zakaria alaihi salam juga berkata sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Maryam, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan kata-katanya. Ya Allah, aku khawatir tidak ada yang melanjutkan di belakangku nanti, sedangkan istriku dalam keadaan akhir mandul. Fahabli min ladunka waliya, berikan kepadaku wali yang akan melanjutkan dakwahku. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah Rabbku dia diridhai. Ikhwan ibn a'azakumullah, tangisan Zakaria dalam doanya yang menyatakan, Rabbi qad wahana al-'azmu minni wasta'ala rassu syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, tulangku telah renta, rambutku telah memutih, tapi aku tidak putus asa untuk meminta kepadamu, berdoa kepadamu. Aku tidak pernah putus asa dalam meminta kepadamu. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang diminta selalu turunan yang saleh. Jangan salah dalam berdoa. Ya Allah, berikan aku anak. Bentar. Jangan cuma anak titik. Harus ada keterangan anak yang saleh, duriyah salihah. meminta anak yang saleh, meminta keturunan yang saleh. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kalimat-kalimat yang seperti itu penting bagi orang tua. Sehingga hati dan usaha upaya klop. Ada yang minta anak agar bisa melanjutkan dagangnya. Ada yang minta anak agar tidak malu sama teman-temannya. Mana kamu belum punya anak? Setiap ketemu ditanya, udah punya anak belum? Malu, wah minta anak. Sebentar. Ikhwan fillah a'azzakumullah, diberi anak itu artinya diberi tanggung jawab. Diberi keturunan artinya engkau diberi fitnah, ujian. Apakah engkau bisa mendidiknya? Apakah engkau bisa mentarbiahnya? Apakah engkau bisa nanti menjadikan dia anak yang saleh? Ini barakallahu fikum yang harus dipikirkan. Sehingga tidak mengapa meminta keturunan, tetapi keturunan yang saleh. Dzurriyah thayyibah. Dzurriyah salihah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Di sana ada malaikat-malaikat yang bengis, sadis, la ya'sunallah, yang tidak pernah menentang perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Artinya enggak bisa ditawar. Enggak bisa kemudian berkata, wahai malaikat tolong ringankan sedikit, enggak bisa. Apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka laksanakan. Penduduk neraka mengatakan kepada penjaga neraka, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, mintakan kepada Rabbmu untuk mematikan kami saja. Daripada tersiksa, lebih baik kami mati. Kata malaikat-malaikat tadi, karena tidak sekali-kali. Innakum makithun, kalian akan terus di dalamnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, enggak bisa ditawar. Maka barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan perintah-perintahnya untuk mendidik anak dan mencontohkan dengan contoh-contoh teladannya bagaimana beliau mendidik anak-anak. Ikhwan ibn a'azzakumullah, Rasulullah SAW menyatakan tentang anak-anak, alimu awladakum ar-rimaya wa-sibaha wa-rukubul khayl. Atau dalam riwayat, wamuruhum an yathbutu 'alal khayl. Ini pendidikan fisik. Ajari anak-anak kalian berenang. Ajari anak-anak kalian memanah. Dan ajari anak-anak kalian menunggangi kuda. Atau dalam riwayat, muruhum an yathbutu 'alal khayl. Perintahkan mereka, ajari mereka untuk bisa kokoh di atas kuda. Jangan jatuh. Kokoh. Kudanya lari, loncat dan seterusnya tetap di atas kuda. Itu thubut ala al-khayl. Yang lebih penting dari itu, barakallahu fikum, adalah pendidikan masalah rohaninya. Kalau tadi jasmani, rohaninya. Muru abna'akum bis-salah. Wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum wahum abna'u asri sinin. Perintahkan mereka untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Tentunya dengan pukulan-pukulan yang tidak mencacati, yang ghairu mubarrih. Mana ghairu mubarrih? Kata para ulama, tidak mencacati, tidak mengeluarkan darah, tidak mematahkan tulang. Biasanya yang paling aman wallahu a'lam adalah seperti Nabi Ayyub ketika memukul istrinya. Sungguh kalau aku sembuh akan aku pukul 100 kali. Ketika sembuh, nazarnya harus dilaksanakan. Tapi kata Allah, aku melihatnya, melihat istrinya adalah orang baik. Maka kumpulkan saja 100 lidi dan pukulkan sekali. Prek. Hati-hati. Kalian kalau enggak sholat dipukul dengan 10 lidi oleh bapak kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Karena biasanya 10 lidi seperti itu, mirip dengan apa yang disebutkan tentang Nabi Ayyub. Kumpulkan beberapa 100 lidi, kemudian pukulkan sekali. Enggak perlu dipukul sampai 100 kali dengan kayu atau dengan apa, enggak. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan bahwa saja anak-anak itu adalah fitnah, ujian. Maka kita harus menghadapi ujian tadi dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita gagal dalam ujian. Usaha dan doa terus beriringan. Berdoa meminta hidayah untuk anak-anak kita. Berdoa agar anak-anak kita menjadi salihin, salihat. Dan juga berupaya mendidiknya. Bukan hanya mengajari, tetapi mendidik. Mengajari itu memberitahu yang tadinya tidak tahu. Itu mengajari. Tapi mendidik adalah mengawasi mereka agar mengamalkan ilmu yang sudah disampaikannya. Mengapa kau tidak kerjakan? Bukankah Abi sudah bilang? Bukankah kita sudah sampaikan ilmunya kemarin? Begitu. Itu namanya terbiah. Pendidikan. Misalnya barakallahu fikum mendidik adab-adab dan akhlak. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum 3 marrat. Wahai orang beriman, perintahkan pada anak-anak dan pada budak-budak hamba sahaya agar mereka kalau mau masuk minta izin. Ketuk pintu. Jangan main selonong. Masuk ke kamar bapaknya. Ke kamar ibunya. Ketuk. Ini pendidikan. Adab. Minta izin. Ketuk pintu. 3 kali. Khususnya pada waktu-waktu min qabli salatil fajri. وَحِينَ تَضْرَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاتِ الْإِشَاءِ. Khususnya pada 3 waktu. Sebelum sholat fajar. Yang kedua, setelah duhur di siang hari. Itu waktu-waktu istirahat. وَمِنْ بَعْدِ صَلَاتِ الْإِشَاءِ. Dan yang ketiga, waktu setelah isya. 3 auratin lakum. 3 aurat itu barakallahu fikum yang tidak pantas kalian masuk tanpa izin. Laisa alaikum wala alaihim junah ba'dahunna Adapun selain itu tidak mengapa. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Biasa anak-anak masuk keluar ketika itu. Di waktu-waktu lain tidak ada masalah. Tapi tiga waktu tadi hati-hati. Ini barakallahu fikum contoh. Tentunya masih banyak adab-adab lain. Masuk ke rumah beri salam. Ketemu orang tua. Menyalaminya. Musafah. Dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam juga mencontohkan ketika beliau mendidik Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anak pamannya Abbas. Ketika makan dikatakan, ya gulam, sammillah, ucapkan bismillah, wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang terdekat denganmu. Kadang-kadang anak-anak makan dua-dua tangannya ikut bekerja, terus tangannya kesana kemari mengambil yang jauh. Kalau jenis makanannya sama, yang jauh dan yang dekat, ambil yang dekat. Kecuali kalau berbeda. Itu pun barakallahu fikum harus dengan sopan. Jangan di hadapan orang tua berbuat tidak sopan. Ini barakallahu fikum banyak contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan yang lebih penting lagi adalah tentang akidah. Tauhid. Ya gulam. Kepada Ibn Abbas juga. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau meminta berdoa kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian diterangkan kepadanya bahwa manusia seluruhnya dan jin seluruhnya, kalau mereka ingin bersatu padu memberikan kebaikan padamu, apa yang tidak Allah izinkan, apa yang tidak Allah takdirkan, enggak akan bisa. Demikian pula sebaliknya, kalau manusia dan jin seluruhnya bersatu padu untuk memberikan kejelekan kepadamu, apa yang tidak Allah takdirkan, apa yang tidak Allah izinkan, enggak akan bisa. Maka tawakkal ala Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini diajari dan dididik. Dilihat, mati lampu, doa pada Allah Ta'ala, minta, angkat tanganmu, ya Allah, subhanallah, nyala kembali. Iya, bi, dikabulkan. Itu akan nempel terus sampai besar. Demikian pula barakallahu fikum masalah-masalah yang lain. Hendaklah ajari mereka, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat ada seorang bedui yang bertanya kepadanya ketika melihat Rasulullah sallallahu mencium anaknya, maksudnya cucunya Hasan dan Husain. Ya Rasulullah, aku punya 10 anak, satu pun gak pernah ada yang aku cium. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Awa amlikulak, apa yang bisa aku berikan padamu? Apa yang aku miliki? Kalau memang Allah telah mencabut kasih sayang dari hatimu. Maknanya pendidikan harus dengan kasih sayang. Pendidikan harus dengan rahmah. Pendidikan barakallahu fikum harus dengan lin, dengan kelembutan. Pukulan tadi terpaksa suatu saat. Ketika memang sudah tidak mempan, sudah tidak diindahkan kata-kata. Tetapi hukum asalnya adalah dengan kelembutan. Makana ar-rifqu fi syai'in illa zana. Wala yunza'u an syai'in illa syana. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali menjadikannya indah. Dan tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu kecuali menjadikan sesuatu itu jelek, kasar, syin. Yang ini zen, yang ini syin. Maka narifku fi syai'in illa zana. Wala yunza'u an syai'in illa syana. Sehingga barakallahu fikum, apa yang merupakan asal dari dakwah. Apa yang merupakan asal pokok dari dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah. Lebih-lebih lagi kalau yang diajari dan didakwahi adalah anak-anak kita sendiri. Darah daging kita sendiri. Harus dengan rahmat, dengan lembut, dengan hikmah. Anak berdarah kepalanya, mengapa dipukul sama orang tua? Astagfirullah. Sampai berdarah di kepalanya. Ada yang begini, ada yang begitu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang seperti itu. Dengan kasih sayang, dengan rahmat. Karena barakallahu fikum, dia adalah darah daging kita sendiri. Yang kata penyair, anak-anakku adalah jantungku yang sedang berjalan di daratan. Itu bagian jantungku yang sedang berlarian di sana itu. Idza habbat humur riyah. Kalau ditiup angin, maksudnya terganggu sedikit, aku enggak bisa tidur. Intana'at aynaya minal ghamdi. Tidak bisa aku memejamkan mataku. Anakku sakit. Anakku masuk angin, anakku. Itu orang tua. Jangan sampai lupa diri karena emosi. Tidak bisa. Mendidik anak dengan emosional tidak bisa. Tetapi yang banyak berhasil adalah dengan cinta dan kasih sayang. Dengan mahabbah warahmah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab tadi, badui yang berkata aku enggak pernah mencium anakku padahal kan aku 10, satu pun enggak pernah ada yang aku cium. Kata Rasulullah sallam, mau bagaimana lagi kalau Allah telah mencabut rahmat dari hatimu? Man la yarham la yurham. Ini hadisnya. Endek bisa dihafal. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati enggak akan dirahmati. Siapa yang tidak menyayangi enggak akan disayangi oleh Allah. Innama yarhamullah min ibadihir ruhama. Sesungguhnya yang akan Allah rahmati hamba-hambanya adalah para ruhama, para penyayang. Ikhwani bidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sering menggendong atau memangku cucunya Hasan dan Husain. Bahkan ketika salat, cucunya menaiki punggungnya, Rasulullah SAW membiarkan sampai mereka puas, baru beliau bangkit. Allahu Akbar. Para sahabat bertanya, ini kenapa kok sujudnya kali ini lebih panjang dari yang tadi? Ternyata nungguin anaknya, nungguin cucunya sampai turun. Diperbanyak zikirnya supaya anak-anak tadi puas. Sampai seperti itu, barakallahu fiikum. Qum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Tetapi pendidikan-pendidikan tersebut akan terhalang kalau kita tidak mencontohkan. Ini poin berikutnya. Ya, ini harus kita mendidik anak-anak dengan contoh teladan. Lakukan oleh orang tuanya, anak akan meniru. Kalau kita bicara pada anak-anaknya, kerjakan, kerjakan, kerjakan, dirinya tidak mengerjakan, anak itu akan bertanya, kok abi enggak? Ini pendidikan yang tidak baik. Apalagi kalau dijawab dengan hilah. Ya abi kan, abi kan, abi kan. Oh, ternyata kalau udah dewasa boleh ya. Ini ikhwan fillah na'azzakumullah. Seperti bapak yang perokok ingin mendidik anaknya agar jangan merokok. Tidak bisa. Selalu membantah. Bahkan di depan bapaknya tidak berani. Di belakang, ah abi juga ngerokok kok. Ini barakallahu fikum. Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik. Maka dakwah beliau berhasil. Belum berbicara, para sahabat sudah meniru. Meniru, meniru, sampai pada satu saat Nabi menyatakan, jangan tiru aku. Baru mereka berhenti. Pada kasus apa? Hah? Puasa wisal. Nabi berpuasa, nyambung terus, tidak buka, sambung hari berikutnya, sambung hari berikutnya. Kata Nabi, la tuwasilu. Jangan kalian puasa wisal. Mereka menjawab, innaka tuwasil. Tapi engkau sendiri melakukan wisal. Lastuka hayatikum. Aku tidak sama dengan kalian. Bittu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku tidak sama dengan kalian. Aku bermalam, Allah memberi makan aku dan memberi minum aku. Enggak boleh ditiru. Berarti apa? Selebihnya mereka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Adab-adab sopan santun, akhlak-akhlak dalam berbicara, diajarkan untuk jujur, jangan berdusta, sekalipun perkara kecil. Qanabidina'azakumullah. Perkara yang remeh, bilang aja begini, itu bohong. Akan menjadi pendidikan buatnya. Sampaikan saja kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur. Akhwani fillah na'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat-kalimat sumpah serapah. Kata-kata yang kotor, yang jelek, yang jangan dibiasakan. Tapi kok anak-anak itu enggak saya ajari, Ustaz? Bisa sendiri. Pertanyaannya, niru siapa? Iya kan? Walaupun tidak diajari, tapi ada yang ditiru. Kalau engkau berkata, kami di rumah gak pernah ada yang berkata begitu, berarti dari luar. Keluar, main sama siapa, gak tahu, pulang keluar kata-kata yang jelek. Kalimat-kalimat kebun binatang keluar. Ini khodimina azakumullah, berarti harus kita didik dan harus kita jaga. Jangan sampai kita mendidik baik, ternyata dididik di tempat lain dengan jelek, yaitu di luar rumah. Berteman dengan orang yang tidak tahu siapa dia, yang kata-katanya jelek, kasar. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah kita ketahui bagaimana pengaruh pergaulan, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'adhdhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Kata Allah, nanti orang-orang zalim di dalam neraka menggigit jarinya karena menyesal, berkata, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul, duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku, laqad adallani 'ani dzikri, dia telah menyesatkan aku dari dzikir ini. Ba'da idja'ani, padahal zikir itu sudah sampai kepadaku, tetapi karena teman yang jelek terbawa menjadi dalal. Dan syaitan terhadap manusia khudula, syaitan tidak akan menolong, syaitan tidak akan membela, syaitan akan berlepas diri. Id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink. Itu syaitan menggoda anak Adam supaya kufur, supaya sesat, ukfur, tetapi setelah kafara, dia berkata, aku berlepas diri. Aku berlepas diri darimu, aku gak ikut tanggung jawab. Aku perintahkan kalian dengan perintah yang jelek. Aku suruh kalian dengan perintah yang gak bagus. Aku mengatakan pada kalian ucapan dusta, kenapa kalian ikuti? Sedangkan Allah mengucapkan ucapan hak, kalian gak ikuti. Fala talumuni walumu anfusakum, jangan cela aku, cela diri kalian sendiri. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Kata iblis nanti yaumul qiyamah, Allah menjanjikan pada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum wa akhlaftukum, sedangkan aku menjanjikan kalian dan aku selisih janjiku. Apa salahku? Kenapa enggak mengikuti yang benar? Ini khun ibn a'azakumullah, syaitan lil insani khudula. Nah, dengan ayat ini berarti ada seseorang yang menyimpang sesat, rusak adabnya, rusak akhlaknya, rusak akidahnya karena pertemanan. Berarti dalam pendidikan anak juga harus diawasi. Sebagaimana engkau menanam sebuah pohon, engkau sirami, engkau beri pupuk, belum cukup. Pagari agar jangan ada hewan-hewan yang merusaknya, agar jangan kambing masuk memakannya, dikasih pagar. Demikian yang pernah saya dengar dari Syekh Rabi. Kamu beri pupuk, kamu beri siraman, iya, tapi juga harus dijaga, jangan sampai dirusak oleh hewan-hewan liar. Maka dalam pendidikan anak juga demikian. Setelah kita didik dengan baik, pergaulan dijaga. Kalau masih kecil, lingkungan rumah sudah cukup, maka tidak perlu banyak-banyak keluar rumah, kecuali dengan orang tuanya. Kalau enggak, di rumah. Kalau dia sudah perlu dididik untuk berpisah dari orang tuanya, pondokkan. Toh di sana banyak teman-teman, atau ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk berolahraga, artinya cukup untuk pendidikan mereka fisiknya dan rahaninya, agamanya dan juga badannya. Alhamdulillah, kerjasama yang baik antara pihak pondok pesantren dengan pihak orang tua, ta'awun yang syar'i dalam pendidikan anak. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an